Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lon, berita siang edisi hari ini Minggu 3 April 2016 dibacakan oleh Indah dan rekan saya Ardiansyah. Gadis keterbelakangan mental dipukul ibu tiri hingga tewas. Ribuan aparat gabungan buru Santoso hidup atau mati. Panglima TNI nyatakan 10 warga negara Indonesia disandra di Filipina dalam kondisi sehat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Nuriyah, 28 tahun, gadis keterbelakangan mental di Desa Berandang Daya, Kecamatan Cotgire, Aceh Utara, meninggal dunia di pangkuan ayahnya Abdullah dan adiknya Mahdi Sabtu sore. Gadis tersebut diduga tewas karena dipukul ibu tirinya Siti Zaliha dengan menggunakan sepotong kayu. Kompas.com melansir, kepergian Nuriyah untuk selamanya menyisakan tanda tanya di keluarga. Pasalnya sehari sebelumnya, Siti Zaliha memukul korban di sumur persis di belakang rumah. Zaliha mengaku memukul korban karena kesal terhadap korban yang keras kepala. Kapolsek Cotgire, Aceh Utara, Ibda Amiruddin mengatakan pemukulan itu berawal saat korban sedang berada di sumur karena ingin buang air kecil dan mencuci kelambu. Ketika itu Nuriyah sedang memegang ember yang berisi air. Tiba-tiba Siti Zaliha datang dari belakang dan memukul korban pada bagian punggung, tangan dan tulang rusuk kiri. Mendengar jeritan korban, sang ayah Abdullah lari ke belakang rumah. Kemudian Abdullah membawa anaknya ke kamar. Keesokan harinya korban pun meninggal dunia. Sudarlun, ribuan aparat keamanan gabungan TNI Polri masih memburu Santoso alias Abu Wardah bersama sekitar 20-an anggota kelompoknya di Poso, Sulawesi Tengah. Aparat telah mengidentifikasi tempat-tempat kelompok Santoso bersembunyi. Antaranews.com melansir, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kelompok Santoso di Poso makin tersudut oleh aparat gabungan TNI Polri. Pemerintah berharap Santoso mau turun gunung menyerahkan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Namun Luhut menekankan aparat keamanan juga sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk skenario terburuk yang akan terjadi. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Rudi Sufariadi mengatakan bahwa Santoso dan kelompoknya sesungguhnya tidak kuat, cuma masih beruntung sehingga belum bisa tertangkap sampai saat ini. Kapolda Sulteng memimpin langsung penangkapan Santoso dan kelompoknya. Ia pun bertekad dapat menangkap Santoso dan kelompoknya secara cepat dalam kondisi hidup atau mati. Sudarlun, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta meminta negara tidak menangani terorisme dengan teror seperti terlihat pada kasus Siono, terduga teroris yang mati setelah ditangkap Densus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia. Antaranews.com melansir, pengacara publik LBH Jakarta Arief Maulana mengatakan bila kejahatan dilawan dengan kejahatan tidak akan produktif. Penegakan hukum harus berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan melalui proses yang adil. Arief menyebutkan LBH Jakarta setuju terorisme ditangani dan diberantas, namun penanganan terorisme harus tetap dalam koridor hukum dan hak asasi manusia. Apalagi terorisme sudah dikategorikan sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah cukup menjamin hak asasi manusia. Siapapun yang berurusan dengan hukum mulai dari tersangka hingga terpidana. Ia mengatakan Densus 88 sebagai satu-satunya di kepolisian Indonesia juga memiliki prosedur jelas dalam bertugas yang tidak melanggar hak asasi manusia. Darlun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto menyatakan kondisi 10 WNI yang disandra kelompok milisi Abu Sayyaf dalam keadaan sehat dan masih berada di Filipina. Antaranews.com melansir, Gatot menegaskan TNI siap memberikan bantuan apabila ada permintaan dari pemerintah Filipina dalam menangani penyanderaan oleh gerombolan Abu Sayyaf. Bahkan pemerintah Filipina telah berjanji kepada pemerintah Indonesia akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra gerombolan Abu Sayyaf. Sejauh ini TNI hanya bisa melakukan pemantauan dan menunggu koordinasi dengan Filipina terkait upaya yang akan diambil untuk pembebasan sandra. Karena bagaimanapun TNI juga tidak bisa memaksa masuk tanpa seizin dari Filipina, mengingat itu bagian dari teritorial Filipina. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Badan Narkotika Nasional kembali membongkar peredaran narkotika dan obat terlarang yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan Cirebon. Petugas juga mengamankan narapidana bernama Asanuddin. Antaranews.com melansir, Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Arman Depari, petugas BNN mengamankan tersangka Asanuddin dari Lapas Cirebon setelah melakukan koordinasi dengan petugas lapas. Dari hasil penggerebekan terhadap Asanuddin, petugas BNN menyita bong alat hisap sabu, satu unit telepon seluler berikut kartu SIM yang digunakan untuk mengendalikan tersangka Ahmad Fadilah sebagai kurir narkoba. Pengungkapan jaringan Lapas Cirebon tersebut berawal dari penangkapan tersangka Ahmad Fadilah. Polisi turut menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 106,22 gram, 20 butir ekstasi dan ganja seberat 245 gram. Tersangka Ahmad mengaku menjadi kurir yang dikendalikan oleh tersangka Asanuddin dari Lapas Cirebon. Sudarlun, kelompok ISIS yang mundur dari Palmyra, kota bersejarah di Suriah, ternyata meninggalkan banyak ranjau yang tertanam maupun masih tersimpan di sejumlah tempat. Antaranews.com melansir, Perwira militer Suriah mengatakan jalan utama di kota tua Palmyra telah dipasang banyak ranjau, bahkan ada satu bahan peledak seberat 50 kg. Palmyra sempat dikuasai ISIS dan sejumlah bangunan maupun benda bersejarah dihancurkan. Namun bala tentara Suriah kembali merebut kota itu. Serangkaian serangan udara dari Rusia ikut mendukung pemerintah Suriah untuk mengalahkan ISIS. Perwira tersebut mengaku tidak mengetahui mengapa pasukan ISIS juga meninggalkan banyak peledak. Hanya saja ia menduga penghancuran kota berusia lebih dari 2.000 tahun tersebut tetap direncanakan ISIS. Bahkan bom yang ditinggalkan ISIS jumlahnya relatif banyak dan bisa meluluhlantakkan Palmyra. Darlun Zinedine Zidane mengatakan bahwa kemenangan di Klasiko tidak lantas serta-merta membuka peluang Real Madrid untuk menjadi juara La Liga. Selain itu, Zidane juga masih mewaspadai persaingan dengan tim runner-up Atletico Madrid. Tribunews.com melansir, Madrid baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona di Camp Nou dini hari tadi. Meski hal tersebut membuat mereka masih tertinggal 7 angka dari tim catalan di klasemen. Pada laga derby yang digelar di Camp Nou, Barca sempat unggul lewat gol sundulan Gerard Pique. Karim Benzema menyamakan gol indahnya. Kemudian Cristiano Ronaldo menjadi penentu kemenangan laga ini. Meskipun peluang Madrid juara di La Liga masih jauh, namun Zinedine Zidane mengakui kemenangan di Clasico akan membantu meningkatkan spirit Real Madrid jelang laga perempat final Liga Champions melawan Wolfsburg tengah pekan depan. Sementara itu, salah satu direktur Barcelona, Robert Fernandez, mengaku tak ingin mencari alasan apapun atas kekalahan Barcelona dari Real Madrid dalam laga El Clasico.